Allahumma la in ma illa ma lam tanam faqfir lil mu'alimi walimu ta'alimina tawil. Waqfir iskohuma husna khatimah matuhuma ya Allah. Fi dunya wal akhirah wa min kulli fitnatin. Bijaika ya Allah wa syafa'ati Muhammadin. Amin amin ya Allah. Amin amin ya Allah. Amin amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Makot kana teman-teman wonten sinten ana sumenungso iku yajlisuna sami pinaraan ila Ahmad pinarak dateng dalemipun Ahmad bin Rozin. Saya mau muga-muga ngaji Ahmad bin Rozin sinten Allah Allah. Pamayorana mboten ningali sinten para priyantun to menungso kok dumateng Ahmad bin Rozin ya tapi tu nolah-noleh yaminan nengen walasimalan piyambak pun boten pernah sumerep tiang-tiang kalau datang ya Ahmad lenolah nuleh datang dan madem ngetan ngetan boten apa nuleh nengen yawani belas lah madem ngetan yang madem ngetan ngalir nih pun ngalir pakalu sami takon yun perso sinten manungso lau datang ya Ahmad yai. Idalika dalam masalah angsalipun boten pernah nolah-noleh ya Ahmad bin Rozin. Pakolan jawab sinten Ahmad. Keno kang. Innallaha ta'ala teman setuna Allah ta'ala. Berarti hamjai lapal ina badakola dipun jer. Terkip jatuh mapul peh penak-penak sing gampang lho. Kawan patah. Pakola jatuh makol kaul dijer inallah. Ini wajah sangat titani yang lapati podo. Inallah ta'ala teman Allah ta'ala iku nama kholako yang pasti ndadi aga Allah ala ngayna ini ing ripat kalih niki lil iktibar supaya kadama ngalap ibarat. Dan terus buatan kan jelak dilo. Kan nggih ngalap ibarat nopo kang didadekne Allah saman tingali tengajing saman enten nopo. Sak sampune pun sumarep kaontran lahir apa tetukulan apa pitik apa banyak apa wong apa bocah eling malih wonten ngarep kula jenengan sami niku lakon ingkang tebih siji badhe ngalami sakaratil maut loro badhe ngalami mati dipandeng ngarepuke apa ya bakale aku bad kang lakoni iki pasti terus mlebu kuburan terus ditangek saka kubur ing kono ning ora-ora maksar sepira suwene nampa kisape amal enteng apa abot gulungan swarga apa neraka niku sing diadepne nek ngarep kula sampean niku mboten saged sewa cilaka apa bejo ning kono. Jadi angin pasti didadekake to ndadekake Allah ing mripat loro kan gawe ngalami ibarat iso nambahi asal kelonjaran sae percados datang kekuasaane Allah. Roh bangunan, roh wong laku, roh bebek, roh banyak, diji. La ayati li ulil albab. Dadi pakulu mansaben tiyang nazara lamun ningali bi ghairi itibarin. Saman delok plek ndak iso ngalami barot, ndak nambahi saman tauhid saman ndak Allah. Kutibat den tulis ngalai ngatasi wong apa khotiatun luput siji. Sampe laku plek ndak ora ngilmu. Saman ketulis. Asa saman delok sak delokan ditulis luput. Jadi roh godong, roh wit pelem, kembang, saman sakit. Alam ibarat tentang itu. Nambahi tauhid sampean. Qur'ane siru fil abdi wang duru kaifa kana aibatul mukadzibin. Pung duru madzabis samawat. Pakot karena teman-teman wonten sinten imratu masrukin garwanipun to estrinipun masruk rayumauma takulo ngendika sinten wadon wallahi demi Allah makana ora ana sapa masrukun masruku yusbihu manjing subuh min lailatin saking wengi siji minal layali saking pirang-pirang wengi ilawa saka kejawi kentalurunipun masruk iku mumpatahatani abuh kalih-kalihipun saking salat dalu sedalu-dalu salat sami abuh sukunipun di kula sampean iki kaya wong dolanan lho kan santri sudah wis pengpengan mun tulil kiame saking dangunipun asale jumenengi salat dalu sakuntu ana sapa ingsun ingkang garwa Nyai Masruk ajlisu lungguh sapa ingsun kalpa wonten wingkingipun Nyai Masruk papi nangis sapa ingsun garwanipun Nyai Masruk. Nyai Masruk rahmatan welas lalu dateng kang garwa Nyai Masruk. Alah Yai sampean ngantos ngeten. Bakana wonten sinten Nyai Masruk kaya Allah. Ida tolat kala dangu ngale ngatas Nyai Masruk apa ale salat dalu. Mata abakang elan payah sholat-sholat sinten Nyai Masruk jalisan kali pinarak walaya turukum boten tau pernah tinggal Nyai Masruk ka sholat yang sholat dalu makana wonten Nyai Masruk itu ida parogo tetkola rampung min sholat disayang sholatipun yaskapum berangkang Nyai Masruk jadi sari ini ku tenggene sariane berangkang saking apa abuh sukunipun mungkin dalam lampah sama yaskubul bangir kata sansirum berangkang untom nabdokfi saking apesipun weh zaman latihan mujahadah sak jamawan rumah sulaman pun abot kakot kalu teman-teman di kaum marotan saambalan yang ngokomah matur sinten kaum kan teman-teman matur dan kaum roh marotan sambalan nila koma bin kes cuma tengah koma bin kes yai ila kam tu adibu haja jasad sampun pinten tahun ila kam datang pinten tu adibu nejo sampai nada jasad jasad jenengan niki antos kopundi makalan jawab sinten pengen pun ngol koma konco inama uridu ayang pesen ngarepaken sapa ingsun kaya ngene iki karo mato kepengin moyane ingsun ing jasadku godan besok dina kiamat tak jak kangelan saiki besok ben penak bakot soma teman-teman poso jenen ngalak bin Zayad ngalak bin Zayadi rai mau muga-muga ngasih dumateng ngalak sinten Allah atau doro inggo ijo po jasadu jasadipun ngalak wasola sholat sinten ngalak bin Zayadi kata sakota inggo ambruk tiba nanti salat ngadek ten tiba pada kola mongko mlebet ngale dumateng ngalak bin Zayadi sinten Al-Khasanul Bisri Khasan Bisri wa Malik bin Dinar Malik bin Dinar rai mau muga ngasih ngasih mateng pangipun Khasan Bisri Malik bin Dinar sinten Allah pakola mongko matur sinten piantun kalih kala lau dumateng ya Allah yai analo layak murukal jane ngoten niku Allah ndak perintah lho dikuli haza kados mekaten mboten perintah pakolan jawab sinten ngalak nuwun sewu Yai Hasan Bishri wong niku wauli ulama ageng Hasan Bishri niku. Kula niki kawula dikuasai dening bendoro. Inama anak tameng pesine kula ngabdun kawula mamlukun kang dipun kuasai Yai. Wallahi demi Allah nggih Yai. Lawane lamun temen sedene ingsun sajad tu sujud kula ngalah jambi ken sujud ing atase wowo. Umri sak jegi umur kula kulih kabeh umur kula saged kulau kabeh umur bal mundu khalaqallah balik upama kula ning ken sujud ning wowo mangsane Allah dadiake dunya sampai jumeneng kiamat mak da itu mongko boten saged nekane kula supra afiatin sangatin wahidah nyukuri nikmating waras siji boten saged dereng saged ya. Upami kula ni saged ngoten dereng saged nyukuri nikmat setunggal mawon. Wala surbati main dereng saged nyukuri sak cegukan banyu ingkang kula umbi yai. Jawab wonten ni dereng saged syukur wonten niku. Makana Malik bin Dinar wonten Malik bin Dinar rahimahullah. Iku yusali salat sinten Malik bin Dinar kula yaumin saben dinten alparo kang atin sewur kang atus wato pol ngene iki sange dilane ngoten. Ngaji ya. Kata ngadek nggo lumpuh sinten Malik bin Dinar. Nek ora kuat ngadek kan kata ngadek nggo ora kuat ngadek mak dhewe nglungguhne. Manawa ora kuat ngadek mlijae saking suku kalipun Malik bin Dinar. Pasara mongko sak sampunipun boten saged kuat ngadek. Tumandang pasara dadi sinten Malik bin Dinar yusoli salat komsami atira kang atin ingkang gangsal 100 rekangat kok iman ngadek. Sami selapa dana 500 jalisan binara. Bakana wonten sinten Ali bin Budel, Ali bin Budel rahimallahu kula yastati undak kuasa ayakra ento maca surat al-Qari'ah surat Qari'ah sampean ahli tafsir wali macane Quran maknane Quran neng padha sak surat Qari'ah mawon belas gak nyantol. Niki lek piantun ingkang paham Al-Qur'an Syekh Ali Budel niku mireng sak surat niki semaput dijang dinten kan. Wale matane pengen diresapi, direnungne, ora namung diwotong, dijelasno wong, wene bakale. Mboten ngoten. Ilinga kabeh umat Muhammad niki. Ilinga kabeh kowe. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Ing dalem dintenipun ngagetaken nggih dinten kiamat. Yaumaya kunu nasul kal parosil mab ing dalem dinane manungsa kaya dene walang drin bruntungi watakunul jibalu kal ahinil mangpus gunung jleput kaya dene kapuk ingkang dipun sebul ing kono mangsa paamma man takulat mawazinuhu pawa fi isati radiyah wis ndak pandang sapa ae ing kono mangsa sing diamal apike luweh onjo katimbang eleke iso manggon ana swarga kang diridani Allah. Wa amman qafat mawazinuhu fa umuhu waliyah. Nek sampe amal elek luwe abot neraka hawe panggenane pun. Neraka hawe panggenane munafik. Neraka niku 7. Jahanam kanggo persiapan wong mukmin sing duraka. Wa inna jahanama lamu'iduhum ajmain. Temen jeneng nggon bali nemanso kabeh. Mukmin sing duraka dinggone ning jahanam. Nomor 2 neraka lazo, panggonane wong nasrani. Nomor 3 neraka kutomah, panggonane wong Yahudi. Neraka sangir panggonane wong Majusi, neraka sakor panggonane kafir soibin, jahim panggonane wong musyrik. Hawiyah panggonane wong munafik niku siji hawiyah niku. Sing paling isor dhewe jin. Pa'amma man khofat mawazinuhu fa huwa niku. Fa amma man qabat wa wazinu fa ummuhu hawiyah. Fa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Niki semaput tigang dinten ya Ali bin Budel. Sak surat niki lho. Nanti lek maca Quran sama renung nih. Layas tateu buatan woso buatan kiat sinten ngali bin budel ayak roh entah moco surat al-qari'ah surat al-qari'ah balayas membuatan woso buatan kuan krungokne wong moco min gori saking liani pun di moco wong dia buatan kiat mireng buatan kiat kolang di korowi pahajama mengkono ngeget teko alai ngatasi yai ngali bin budel sopo saksun wong suici marotan sambalan. Pakora amang komo josa posisat sun golobia. Klan saambalan pisulatil maghrib dan sulat maghrib. Pagosia semaput cinten ngalai ngali bin pudel salah sata ayamin telung dino. Bilayal ya klan wengene telung dino layapiku mboten sakit paras. Semaput. Ndak sadar tigang dinten tinggang dalu mireng. Surat Al-Qari'ah diwaca orang orang nggih unen-unen mboten. Makot kana teman-teman wonten jenten Haris bin Said rahimallahu yaqulu ndika Haris marana liwat sapa ingsun yauman siji dina birohi bin pendhita. Para ana mengko urus sapa ingsun sidata iji jati banget oleh teman-teman nim jadaipun pandhita kala wamalan perkara. Sona kang agawe sapa rohib binafsi pribadinipun rohib. Malum nau mongko nacat-nacat ingsun niku wau Haris bin Sangit sakonco ngala dalika ngatasé le nemen-nemeni rohib. Makola mongko ndita, ngendika sinten panjenenganipun rohib. Wa ma hadzal amru mboten wonten perkasi badah kula niki. Binis berarti kalau bandingnya lima marang perkara nulaki kang bakal ketemu kula ing mayaumah niki dereng sepiro kangelan kula teng mriki niki kula bandingne besok pekewen ing dina kiamat mas ngoten mimah saing perkara nahnu kula nganu saking perkara kiamat sing kata gofiluna kula zaman lali bendino saman waca penjelasane naing lali awan bengi saman waca penjelasane dino kiamat neng kula saman lali ndak paham apa piye pakola mongkol matur lau dateng pandita rohib kula rohib sinten baduna sebagian kula golonganipun Haris bin Sangit rohib nuwun sewu. Kulo tekan iki wau niru dungarepaken kulo nasalo kabade takon kulo yang sampean an amri sangke setunggalipun perkawis palahan tamung biruna anu nopo sampean purun jawab pangkolan jawab rohib monggo neng pun kata-kata nggih monggo sampean takon neng pun kata-kata salu wala tuksiru monggo kula aturi takon sampean neng pun ngantos kata-kata takon sampean masalahipun nopo. Eman umur kula niki sampean nggih jagungan ngeten niki eman. Final waktu wektu kula jagungan kali sampean layang udu mboten bali. Bal umroh umur kula layat jiwa mboten bali. Lah, isine umur kula niki benjing tergantung asal kula ngeseni niki dina sewengi 4 jam niki isine tergantung kula sampean sampean isi nopo. Nah niku kenging samane pun dangu-dangu aja omong-omongan kula. Wa talibu taekang goleki ngalap datang kula aku kasih surupane pati. Cepet tekanipun. Saja omong-omongan mangke gumon barang roh jawabe niku samang sadar to. Umur sing samang jak omong-omong mboten laken bali. Pati niku cepet teng goleki. Ina saata kalam kil basor pati kaya dening tekaning kilat seger bugar bungok-bungok no matek klepek no ya iso pajib namangka kaget sapa ingsun in kalami saking pandikane rohib sumakuna mangka takon ingsun lalu dateng rohib rohib Mada kukimal kholku gozan. Besok indah robihim. Makhluk besok dihukumi dos bundi kali pangeran. Mada teopo to suwiji-wiji kukimaden hukumi sopal kholku makhluk gozan. Besok minda robi mono pangeran yang makhluk minjing. Pakolan jawab rohib. Yakunu nalak kodiniatim tergantung niatim. Mula sing ati-ngati. Niat sampean sing api. Lampai nggih sing api. Ngoten lho kan? Niat sampean ngaji nggih sing api, asa sampean nglakoni nggih sing api. Sampean enten bidayah pun diulangne. Wong golek ilmu ana telu, rajul awal sani salis. Enten mriki dielingne. Nalika Hasan Basri munat piyambakipun didangu Allah kuwi kelingan. Nalika kowe salat dhewe ning masjid terus ana wong liwat kok kusuk-kusukne disamang wong upama awitane niatmu salat gak krana ingsun tak tuwak kabeh sowan meneng aku. Lho niki lho kan. Niate dhisik ditata. Hadi cara minhajul mabidine tulul amal dibuang, kesusu dibuang, drengke dibuang, kibir dibuang. Tergantung niate, niatmu piye. Golek ngelmu sak ndak-ndak golek ke napa ni ridho Allah ngelain kebodohan iso leng ibadah bener nang ngadek nang Allah taala bener. Pakula mongko ngendi matur ingsun lalu dateng Rahib. Rahib usina samangkin kula saman wasiati. Pakula dawuh Rahib tajawadu ala qadri sabrikum. Monggo saman golek sangu kangge lunga sampean sing tebih. Saman badene kisah tebih. Piraan lakon pinten 1000 taun. Niku saman golek sangu pompo sik nang mriki. Tajawadu ala sabrikum. Golek sangu sampean den lunga sampean nang akhirat sampean. Niku lakon sing tebih. Semua dakola mau atkolang lebu akan Rahib rosau sirai pun biar barang-barang lebu dan musolani pun. Atarokna ninggal sopeng sun bahkan awantan sintun Abdul Wahid bin Zaid Abdul Wahid bin Zaid. Ya kulo undiko sintun Abdul Wahid. Bakana wonten sinten Abdul Wahid bin Zaid rahimahullah. Yakulo ngendika Abdul Wahid maror tuliwat sopeng son yaman sedunggalipun wekdal birohibin tetemu Rahib. Mirobani Shin saking penditane negara Shin Cina. Wis selama Cina kata kan paling dhisik niku. Cina ini paling dhisik. Kutulu bule iman walau bisin ya Rasul. Bule ngelmu agama senajan negara Cina. Pakul tu mongko takon ingsun lau dateng Rahib kula ya Rahib. Mongko ngucap ingsun ngundang kan pakul tu makna ngundang. Cethuk Rahib ngundang Rahib Rahib mboten purun jawab. Pakul tu takon ingsun lau dateng Rahib Rahib. Gamane Pak Yai mboten dijawab, mboten oleh. Ini malah tujib ini krono nopo zaman kulo celok kok mboten purun nembadani. Loh sing nyaman celok kulo to Mas. Nggih. Pakola ngendika Rahib, "Hip, to wedi kulo an aku lek kulo sampean celok Pak Yai gelem kulo wedi lek kulo ning jenes kiai." Ngene lho mboten kok malah celok aku Pak Yai mboten. Eneng kiai tenan diceluk tibae kula to Mas sampean celuk wau. Kula mboten jawab niku. Nggih lek kula niki kiai, lek senes lek dosa kula niku. Mboten nane. Aman roh bedane priantun rumiyin ulama riyin kalih ulama saniki. Masalahe nopo? An aku lamun ngucap ana am, nggih. Kenapa menjawab kula sampean celuk Rohib niku ndawuh Pak Ukadi Bagoro kula. Wong sing jeneng Rohib niku tiyang sing wedi kalih Allah. Ulama niku lho padane kan sing diarani ulama wong sing wedi kalih Allah namanya sallallahu amin ibadil ulama kok. Piana Rohiba sing jeneng Rohib Pak Yai ngoten Walter iku man wong to bakang wedi minallah saking Allah pisamae ndem langit Allah wong Allah mati lan kagungane Allah piki biriyae ndem kagungane Allah wasobar lan sobar sapa Pak Yai Rohib ngalah balai ngatasé cobane Allah wa radhi ridho sapa Rohib iku sing jeneng Rohib ngoten lho Mas bikondoi kelawan kondoi pangeran wahamidau muji sapa Rohib marang pangeran ngala na'amayi ngatasi piro nikmatin pangerane watawadu nga anda pasor sapa Pak Kiai Pak Rohib ya Allah mati krono sifat keagungannya Allah wazalang rosoino lingis jati krono ruh sifat kamulyaning pangeran wastaslama pasrah sapa Rohib Pak Kiai likudroti marang kekuasaannya Allah wakodong adipi-dipi sopo Pak Kiai Pak Rohib lima habati krono wedi marang Allah watapakoro pikir-pikir sopo Pak Rohib Pak Kiai piki sabi nem kisabi Allah wangi kopi siksane Allah wadala dadin sopo Pak Kiai naharau awanipun soiman poso walelo wanginipun koiman jumening salat kot istas harau teman-teman ngarepake ngantukake marang Rohib apa dikunar sing jeneng Pak Yai wong sing tansah nitur eling marang neraka wa mas alatul kijabar lan pendanguning pangeran didangu ning kono yauma nadengu kula unasin bi imamihim ing dalem dinane ngundang sapa ingsun ing manungsa lawan pimpinane niku jeneng Pak Yai, Pak Rohib ngoten no Mas. Padha mongko teti angkang ngajeng kula niku arep iku sing jeneng Rohib kula senes Rohib kok kula niki. Kulane asu galak kok. Ngoten lho lek ulama kuna. Antene ndelik kula niku kuwatir nek kula nyokot teng kanca kula. Wa mana tenapun kula bakal bun ngakur. Mongko asu sing galak nyon nyadari. Kasamtu niti-niti kula nafsi awak kula bihati sumati demikilah langgar liala akoro li akoro supaya ora nyakot kula nyatur kula ana sing menungso nglarane kula yang manungso kolang Abdul Wahid kolang dikosin ten Abdul Wahid tata ajab tu mongko gumone ingsun min kalami saing pandikane Rohib sumakul tu mongko matur ingsun lau dateng Rohib ah Rohib akhirni maladi kota anas an robihim bata an arabuh kula saman dedai kula aturin ceritanya menceritani saman datang kula mau tenopo aladi kota engkang megot anas yang manungso an robihim andoh sangking pangerane manungso bata an arabuh sak sampunipun makrifat tinten manungso yang pangeran pakola kau jawab Rohib kota ngahu megot ngedoh ni marang manungso nganhu saking Allah apa kubudunya yai Rohib nuwun sewu napa nggih tiang-tiang alim ini wis mestine cedhek kali Allah kok adoh sebabe napa kubudunya demen dunya delem di alam wong kedudukan ilah pun diparing ilmu alim ngeten kok saged adoh kali Allah ini sebabnya nopo kubudunya roksu kuli koti atin pun nek ati saman cedek kali kumpun cepak elek menurut lan ha krana teman satu ning dunya iku makhluk masih panggonan ning duraka dadi pangadil tu para wong kang akale sampurna iku man wong Roma kang buang biya ing dunya kumantil dunya masalah dialem wong digunggung-gunggung wong nggih keadaan dunyawi apa duit apa keduwean kan kok bisa ngatine ngakil dah no sapa kuwi Pataba mertobat akil ilallah marang Allah min dambi sanging dosane ngajeng kala sak delokan mripat ndak iso oleh ngalam ibarat ditulis mripat duraka. Aman delok jebet ndak eneng ilmu ning ngono iku luput. Saora-orane sampean mandeng kene kok ana ngarep ana lakon sing bakal tak lakoni sumsumono kuwi. Roh bebek zaman roh kaendahane sifat kaendahane pangeran lek bebek ngono kuwi. Roh pitik semono uga sak terusipun. Kumripat, kuping, irung, cangkem, tangan, sikil, durung ati pun bruk-brukan ati. Malah ndak karo ati kan zaman gelem pun naman delok dhewe rungokne dhewe kula akeh eleke pun. Ati sampean rungokne dhewe apik karo eleke akeh ndi. Mestine tumrap wong akale sampurna malah marah berngilmu. Pangakil man roma piangan kolbi wataba ilallah min dambi. Wang balang alama yukoribu madep dateng opo sing dadekne parke ngakil min kodrotiro bisangking penganyonane pangeran yang ngakil opo ya sing dadi sebab aku cedek neng Allah. Bos rampung pangandikanipun Rohib. Bakana wasul koroni wonten was koroni rohimallah. Iki yogi ngurip-ngurip palaleng wengi kula kabeh kuwi bisa sejatin wakita sujud siji sewengi dur kanggo ujug. Sak sujudan sewengi dungket mulai plek sujud ngantos subuh. Wala mata basu mansane mertobat sinten ngatabatul gulam ngatabatul gulam rahimallah. Kana wonten ngatabai kula etabaraku mboten sempat li aklin marang dahar mangan ngombe wala supin marang ngombe marang mam dahar paklan mongko dawuh laut dumateng panjenenganipun ngatabah sinten umu ingkang ibu ngatabah dalem bu laura fikta binapsika ya waladi mbok ya welas awakmu karo awakmu dhewe to le. Pakola matur sinten ngatabah bu dang ini ya umah duh ibu kula kula aturi ngejarne saman-saman jarne ibu kula saman tokne mawon at ngabu pi umrin kosin kula ni kangelan ni dalam sajeki wonten dunya sing namung kumur titik nikil ya mintoni kula damel kebahagiaan kamulyan kula wonten ing dinten ingkang lawas-lawasipun akhirat kula lubu kula kepengin mulya wonten mriko. Enten mriki kangelan saman estoni mawon kula diparing kiat wonten mawon. Ha niku ya umah mboten kok wah wong elingne bue goblok mboten wonten. Bu, ya umah at ngabu bu mriku sirdang ini nggih Bu. Kula aturi ninggal saman datang kula sampun saman dongakne mawon. Kula kangelan wonten donya zaman sedelo niki kula damel kepuyuh dateng kebahagiaan kula ing dinten ingkang lami akhirat kula Bu. Bala makaja sumansane kaji sinten masrukun masruk. Kana wonten sinten masruk lan anu mboten tilem katun babar pisan pitorek ing dalam dalan ila sajidan kejaba sujud ala waji dalu-dalu. Mulakno Kang malam-malam wis kaji ya Kang. Kulo niki sosok nggih mikir-mikir. Ora-orane wong haji di samping nuwun sewu nun saged nindakne ibadah hajine sampurnane rukun Islam lima ne sumerep perjuangane sahabat mulai saking Masjidil Haram dugi Mabawi niku 500 kilo lho kan. Tapi zaman sahabat niku perangan niku bayang-bayang nih. Tanpa sangon, sangu dewe-dewe merjuangnya Islam pertama niku lho Kanjeng Rasul dalah foto sahabate neng tanah tandus kan bayangne kangelane sahabat zaman semanten kangelane Rasul lan babat Islam barang sak niki lho cobi lho kaya wong rekreasi tok ndak gelem berpikir perjuangane Rasulullah barokah para sahabat. Mestine lek setau haji berpikir ibadah kuwi sepira lan san bisri Kang. Kuwi sabar lho. Kang-kang jamanipun Hasan Bishri, mboten kang sakniki. Kancane Hasan Bishri diantri kang awa-awane, ibate kaya bocah dolanan sik anti bandingne para sindhisik-sisik. Padahal salate sa wengi-wengine kados ngoten to. Lemer jangne Islam zaman pertama lek tau kaji celuk Pak Kajir lho Nabawi Madinah Mekah niku 500 kilo lek numpak bis men kesel lho ya. Jambi. Ana kok semanten perangan. Nggo enggak sang diwi-diwi. Barang wis sakniki karengan nyamulyane. Diuncratan diwi. Masane wis buweh pompongan bungok-bungok bar salat. Sampeyan yang ngoten. Sampeyan sadar lho. Lah ora eneng sak ala-ala jentiane ndek eneng kula sampean iki. Undang mentang-mentang. Bahkan wonten sinten Abdullah bin Daud yang kula ngendika Abdullah bin Daud lakot adrakna teman-teman nemu ing sunana sing menungso. Pahadum si jine manungsa data kolatat kolom lo buwale ngatasi manungsa palo wongi usoli sholat minu sangking wongi kolo janiban ngedoh kari wang kali tiang paida balago tat kolo temoko al arbangi naing patang puluh rekangat toang lempit sinten akat piro sanaum ing leme ituru dan niku ayam muta temoko mati. Nah, karena Kamas bin Usain urip ngojite wapuk wanu wah wis ngopeng-pengan. Ndak nikune mejite papah kurma. Ibadahe ngoten lho Kang Santri. Ibadahe niku sing piye? Yo sale salat sinten Kamas kula yaumin saben dina al parokate patang rakangan pai datangi batet kala payah. Kula ngucap sinten panjenengan Kamas bin Usain dinasi marang awake dhewe ayo. Awake dhewe dikepui. Ayo. Apa iki? Mumpung sik ana kesempatan, golek sangu ayo. Awak kumi, ayo ngadek kok. Ya mak wakuli saya, hey, panggonane sabenga penelek, awak. Sadaro. Isi ana kesempatan awakmu. Pala mazaza sumansane apes, pun ben laget kuat salat karena wonten sinten panjenengan Kamas usoli salat kula yaumin saben dina, qomsam yatim. Rokang atin, lima atau serokangat sumayapi mongko nangis. Wayaku lumatur, sinten Kamas ya waliduh kerusahaan yang senak sunas. Sampun sudo, ponasung ibadati barang klo tuwek separuh ibadah klo mpontak. Bahkan atmonten sinten ibn Atu Robek, anak wadoni pun Robek bin Kusem. Rai mau mamgo ngasih-ngasih dumateng panjenane pun Robek dalah utang putra estri takul matur kang putra. Putra estri, putra putri, ya abati duh romong kula mali arona sianamu nakulo boten. Mau teopotoli kedui kula arosumer pula nasemun soya namuna samiti lembang tete samala jenengan kok boten tau sare-sare to pak. Ngerti? Maya kula matur ingkang rama ala nduk nduk lah marang Kang Putra. Para wadon ngene lho nduk, anane aku ndak turu anak abaka kon bapakmu kuwi aku wedi ayammu ta yen to mati pinome aku wedi lek mati wayah turu aku lali. Payit kula mongko dilebokake ingsun, payat kula mongko mlebu anaron roh aku wedi lek mati wayah lali aku jegun rongko nduk. Engkono ndek ning jaluk tulung. Kula ndika sinten rawi wala masa para semangsane tindak desa. Dinten Malik bin Dinar li ziarati Uwais dateng ziarah dateng Wali Uwais Al-Qurani rahimallah. Pada kala mongko mlebet Malik kali dumateng Wali Uwais badhe salat subuh sadhe salat subuh pawajada mongko manggih sinten panjenenganipun Malik bin Dinar dumateng Wali Uwais jalisan tinara. Pasal lima mongkolo salam sinten panjangnya pun Malik bin Ubah bin Dinar ngelih dumateng Wali Uwais parot dan jawab sinten Wali Uwais bareng itu semalian tangan belas dah omong ilah duri itu mongko dur meneng pasola mongko sholat adureng dur mancing dur salat bar salat walametakalam bertenomong belas silang hasil marang asar Masola mongko salat sinten wali wae salang asor ing asar wali amtakala mboten dawuh waktu mongko magrib sedina mboten jagong 11. Masola mongko salat wali wae sal magrib bayang magrib malam metakala mboten omong ilangi sak temoko ngisa. Sumasola mongko salat sinten wali wae wali amtakala mboten dawuh la suki temoko subuh. Pinara mawon malam masola sumangsane salat asupa ing subuh golabat. Mongkon nglindih jumateng Malik bin Dinar apa ngene mripat kalihipun Malik bin Dinar bawa teh Malik bin Dinar jalisun pinarak karo turu wiritan itu ngantuk deglu wonten pantaba mongkon lirin Malik bin Dinar pasingan kalih kaget bawa teh wes niku nyakulo ngendika sinten panjenenganipun wali wes. Barang Malik bin Dinar ngantuk dekluk nang tangi krungu dongane wali wes Allahumma inni a'udzubika min ghairi namamatin. Ya Allah kula samareksa saking mripat ingkang ngantuk ingkang turu. Wa min badhin layas bangun saking weteng kang dak waret-waret. Kula ngendika rawi kula sarip kula ngendika sinten rawi. Oh, Malik bin Dinar kan. Kula ngendika sinten Malik bin Dinar pakultu mongko ngucaping sun barang cethuk. Kaya ngoten ket subuh, pendak subuh ndak dijagongi. Hasbi cukup ingsun obah iki leng ngejekne wali wes yang aku. Min zuhdi akwali saking ningali tingkai wali wes. Belas ndak omong belas. Sumaro jatuh mongko bali ingsun Malik bin Dinar wala mukali mboten matur yai kula badhe mboten wis roh cara jero mawon padha waline pakon nazara teman-teman ningali sapa rajulun wong lanang ilawes sing dateng wali uwes rahimallah pakola mongko matur rajul dateng wali uwes yai mali aroka maridun mau teo porsi gede kula aroka ningali kula sampan maridu dari wongkong loro ya yuk loro mawon. Pakolan jawab Ali Uwes mbak Mali Uwesin layakuno maridun mbak mau teo poto layu Uwesi gede Uwes layakuno ndak ono wes kumaridun wong loro nah maridu temo wong loro iku yitimu mangan mbak Uwes utai Uwes iku waru ta'imin ora mangan mbak ya namu lan turu sopal maridu wong loro wa Uwes utai Uwes iku waru na'imin ndak turu sumakola ngendika Uwes aku ki gumen kok leneng wong duwe keyakinan yo sejatine Allah nggih swarga neraka pada swarga ning dhukure neraka ning isor kok iso turu ya ngajibane gumun ingsun maneh wong ya lamu kang yakine ana janata temen swarga tu zayanu dipaes-paesi pangko swarga ning dhukure wa ana neraka neraka tu saru diurupne tahta ning isore kae payana mau kepi bisa turu sapa manung wong walte wong ku bena oma antane swarga neraka yang dulu ningali wong ilaima marang swarga neraka lek dek yakin lho ya dhuwur iki swarga misale neraka kok iso turu aku gumun. Lah kok dakola teman-teman mlebet sinten wa julun wong lanang ala Ibrahim bin Adam datang Ibrahim bin Adam rahimahullah bahwa jaduh mongko nemu sinten Ibrahim bin sinten tiang jaler kalau dumateng Ibrahim bin Adam kok sholat teman-teman sholat al misae ngisa pajalasa mongko pinara sapa rajul wong lanang nyuroki bu ngenti-ngenti dayoh kalau dumateng Ibrahim bin Adam malah pajri kang pangga salat ajeng nika subuh wa Ibrahim bin Adam uta Ibrahim bin Adam uta jingun piyambake pun turun miring palama tolanga sumangsane medal apa adat jupajar koma jumeneng sinten Ibrahim bin Adam mila sholati marang sholat loh yai bira wong sare ngono kok ora wudu kok salat ngono ditegor nuwun sewu yai saman wong sare ngoten kok kok mboten wudu salat mau subuh wau ngisa salat terus badhe subuh ketawise tilam turun miring ngoten pajar ngerto salat mboten wudu-wuduan loh yai nang salat pakola mongko negor lha dateng Ibrahim bin Hatiham sinten araja ulah kae patuh saleh kados sunti salat sampean yai lakot pun tanah iman sampean tilem ngoten lho. Wah, ampun ngawur kula ni Sinten sing ngomong tuh, kula mlaku-mlaku ning neraka, ndelok siji sing neraka kuwi lho. Lah ning mboten turu ambane piye to? Pakolan jawab pimpinan Tuhan. Lamyat kuni naomon aku ndak iso turu Kang dina-dinane iki ndak iso turu. Bakun tuh jailan pi audiatin nang aku mang mider-mider ning jurange jahanam. Angguru ning alengsun ngagabali ae oleh disiksani ahli jahanam kono ahli neraka. Bakal panamu piye iso turu? Wah nggih sampean leman pundang ngelakne wong aman delok wonten kae ngelmune piye? Etok-etok bujru tenan. Sampeyan benro. Mula dicethokne burur nono ngoten niku dadi alhamdulillah Kang. Sin dan tilam. Pakai pahana mau kados mui tilam ndak turu blandai iso turu. Wah, ngubeng-ngubeng jahanam ndelok wong sing disiksa nang kono. Makot kana teman-teman wonten sinten sabitul banani rahimallahu yaqulu ndika sinten sabitul banani lakot adrokna teman-teman nemuing sunana saya manungsa. Wahidun sasi menungso yusoli sholat palayakti mongko ndak nekani sapa rajul pirosau ing lemeke tilem ilan zakipan kejai brangkang ndak iso ngadeg ndak iso nglaku sampean sik sak jam ontok kula peng-pengan. Bakana pudel bin ngiyat rahimallahu yaqulu ndika sinten pudel kana wonten sinten ashabatu para sahabat radhi anhum iku yusbikuna padha subuhan sayak wae nuwek-nuwek anone pun rambutipun gobarol blawuk-blawuk kok batu teman-teman netepi sinten para sahabat sujadan ing sujud wakiaman ngadeg yurawikuna padha ngibadah sapa para sahabat bena akdambi mantanipun dlamakanipun para sahabat badhe bayi bathukipun mboten lemek-lemekan wakanu ana para sahabat tidak zakarullah tidak zakara tatkala zikira den tutur sinten Allah Allah azza wa jalla yamiduna ubah-ubah niku rodok wonten lho maksude kama tamitu sajaru kaya lho ubah apa kekayen piyau milih ndem rodok mireng ayat Allah. Hi, sampean kula. Mesti tenanan, sampean ngaji tenanan ati. Aja tengah-tengah lah iso niku. Nek niat ngaji ya sing tenanan sampai iso. Ya paling mboten 9 tahun, 15 tahun mboten niku mboten rada saged. Wato milu-mili apa ayunhum ripatipun para sahabat ora isa mateng pamulaturaken sampean roh. Jadi benjo kemlinti ngoten lho. Sing jeneng penerus niku dos pundi ngoten lho kan. Ndak nyalah gunane jeneng kiai. Kata tapale nggo teles sapa si bau si abuhum dodotipun para sahabat patasirun lidati apa dumunghum lohipun para sahabat kacarine mail wudhu kaya jeneng labeti banyune wudhu teles nang pakaianipun. Neng pairakan waktu sahur tekan sampun waktu sahur yudaina lenganan nujaum ing wajahipun nyak tas kulon celaan ditutupi benjo ketok wong lek mau bengi tas nangis ora diduduhne oh ini mboten. Pandane enten hadis lek ndak iso nangis kowe etok-etok nangis we nangis ning aja kok corong. Aja kok duduhne wong. Iki lho. Soal nangise apik sampe belajar nangis ndak iso nangis belajar ning aja kok corong aja kok duduh-duduhne wong. Lek pancen iso tenan ketatap ayat ning kowe ngimpun ndrodos. Neng aja kok duduhne wong wayah taklan celakan kanahum kaya temen para sahabat batu sore-sore naimin asame ketok kaya padha wong turu gobilin padha lali kaya wong biasa ketoke wong biasa rasa kok ketok-ketone wah aku santri anu aja biasa ning jero sampean komplit. Bahkan Abu Muslim kholani wonten sinten Abu Muslim kholani kon wandonga teman-teman nyalahkan pimakane tahajudi panggonan tahajudipun panjenenganipun Muslim Abu Muslim sautan cemeti pakana mongko wonten Abu Muslim ulama khodatu sumangsane tumrap Abu Muslim apa patraton kendu durobam nyepecuti sinten Abu Muslim napsau awake dhewe pecuti ayo pecuti dhewe kumi ayo ngadek kok waya kula ngucap sinten Abu Muslim lau datang awak kumi ngadek kok sira awak ing ibadate robi kamaring ibadah pangeranmu wallahi demi Allah awak ngoten pas kifan mayati mayahkan teman bikain surah zahpan kanti payah katanya kunali ngono pol kalau sifat kesiki rasa rasa niki mingka saking santan lamini ora sok mingka saking awakmu lamini ora sok aku mingki kan awak niku bosen iso kue lho hati-hati lho wanaka teman setune anaki teman setune sira aula luwe utama bidur bilek kue arasan api tak pecuti ngene minat dabati katimbang dabah bang wedhus sapi. Masalah lima udi yang beda, kowe sadar awak. Lek kebo sapi ndak berangkal. Besok bar dina piwales cukup. Lah awakmu ndak diparing akal sause dina piwales sik eneng beban pirang-pirang wa surata mustaqim diki sak swarga neraka sik eneng. Lima udine iki kakono dene panggone akalmu bakal salah tidak awika akeh pengaku-akuamu aku kuwi manungsa paling pinilih manungsa sing dipaling makhluk paling piye manungsa sadaro bakal tak ibadah teman-teman ibadah sinun doaikum al-ngabid doaikum ngabid to ima Allah kok iman ngadek kata ak ngadek engko lumpuh enggak kaget ya igri enggak kaget bata abadang ibadah sinten pun gaikum sak sampunin pun buatan sakit ngadek kong edan kali lenggah kata istalqom bareng buatan sakit lenggah namung turun rumah bata abadang ibadah sinten pun muniku wau gaikum mustalkian kali rumah kata mata yang gosido sinten pun gaikum al ngabit. Nah, karena wonten niten Abu Kazim, rahimallahu yaqulun dika Abu Kazim. Takut adrokna teman-teman nemu sapa ingsun kauman ning kaum kanono sapa kompil ngibadati ning ibadah lah kadhe ning atase batas, ndak ditambahi ndak dikurangi. Layak balu ndak nrimo sapa kaum, aziyadata ditambahi kola dika rawi wa taqodan mlengkung apa saka sopan bin nanti wentes kalipun melengkung kang kental kalipun saking sangat ing ibadahe. Mintulil kiam saking dangunipun asal pun ngadek kata lauki lah ibu lamun diaturake lau datang panjenenganipun sopan bin salim pak niki kiamat gak kaget pisan. Pak nun saya pun kiamat mboten kaget sebab piyambake pun siap-siap kiamat. Hingga lamun diaturake lau datang sopan apa ana sangata temen kiamat iku takumu jumeneng godan sesuk kiamat yai mawa jajan siatate ndak nambahi ibadah piye mboten ngalama ing atase ibadah wa ta isi pamesukan piye dalam ibadah kon wis ndak kaget. Makana wonten sinten sopan bin salim midajat kala teko puasa tau wetu rendeng tahajat tahajud puasa poko sukti wonten inggilipun loteng kata-mata inggo sedo sinten panjenenganipun sopan bin salim bahwa teh sombisan sajidan sujud iku sajidun sujud kan bahwa teh makana wonten sinten Al-Qasim bin Muhammad rahimallahu yaqulu ngendika sinten panjenenganipun Qasim bin Muhammad pandikane pun Qasim rae turu sapa ingsun umal mukminin Aisyah ta ibune wong mukmin Siti Aisyah garwanipun Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam tusoli salat sinten pun Siti Aisyah abuka ing duka wa ya utahe Siti Aisyah nalika salat duka iku taro dada mbuhan baleni sinten Siti Aisyah kalau taala dhe pandikane diwaca ayat pamanallahu alaina bahwa kona ada bersamu panggane ku tok muga-muga paring kenugrahan Allah marang aku, ngreksa Allah marang aku saka siksaning neraka kang panas. Ila qoribi zawal asalipun salat duka engko meh parek ling siring srengenge manjing dhuwur. Bawa teh Siti Aisyah nangis lho kan niku garwane Rasulullah lho niku. Bunyae-bunyae niku pun sembarangan garwane Rasul ngoten niku lho. Sik nangis. Ya Allah, mugi paring kanugrahan dateng kula sampean milujengaken seksa jenengan neraka ya Allah. Gawane Rasulullah niku. Pakot kana teman-teman wonten sinten kasan bisira imallah yaqulu ndika kasan bisri li mujtahidi zamanihi. Dateng para priantun ulama ingkang ahli mujadah zamanipun kasan bisri pil ngibadati dalem ngibadah. Ucapipun kanca-kanca wallahi demi Allah ina ijihadakum. Mujadah kula sampean niki kalambi kaya dene wong dolanan sean binadi kelawan dipanding niliman dateng ibadahipun priantun koblakum sadurung saman para sahabat kanca-kanca. Ibadah kula sampean kaya wong dolanan niku kasan bisri kan santri. Nah mulane nuwun sewu lek diurune wektune mbok nggih matur nuwun. Reksana wektune salat. Jogo waktune sholat dawuh enten aroe taladi yukad dibu bidin Muhammad ana to terus siliramu Muhammad wong sing gorone agama ya kuwi wong sing bentang-bentang karo cahyatir lan ndak aweh pangan marang wong miskin malah-malah wong sing salat ngakhirne wektune pawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim ini lho sahun pawailul lil musallin alladzina fi sholatihim sahun. Sahun nang dimakna akhirnya waktu banget-banget ing cilaka tumrap wong sing salat. Sing salate niku sami akhirnya waktu. Iki sampean dielingne niki kasan bisri ngene Kang. Ni jamane kasan bisri. Jangan jauh ibadah kula mujadah kula dibandingi priantun riyin kaya wong dolanan dereng enten apa-apa ne malah-malah sak niki ngoten kan santri. Langkat kanan Habibah Kang Adawiyah Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Yo. Allahumma kusunat imamatuhuma ya Allah salim lahuma mingkulli balain dunya wal akhirah wa mingkulli fitnatin wa mingkulli hamin wa mingkulli kurubin bijahika ya Allah wa syafa'ati Muhammadin amin amin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya Allah ya